Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam hadith Nabi Muhammad alaihi salam, hadith Ibn Abbas, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Yuwakir dan ya'rif wajib dibaca majzum. Ya. Yuwakir majzum. Ya'rif majzum. Tidak boleh dibaca marfu. Wa yuwakiru kabirana wa ya'rifu li'alimina. Jadi yuwakir dan ya'rif majzum diatofkan kepada yarham. Karena kalau tidak diatofkan, maka maknanya akan berubah, maknanya akan fasid. Akan menjadi tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang kecil di antara kami, dan dia menghormati orang yang lebih tua dan mengetahui kedudukan orang alim. Tentu bukan ini maknanya. Thayyib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Poin 97. Wajadtu fi kitabi abi rahimahullahu bi khattihi anshadana Abu Umar Ahmad bin Sa'id li ba'dhil udaba. Kata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, saya menemukan di dalam catatan milik ayahku rahimahullah dengan tulisan tangan beliau sendiri bahwa Abu Umar Ahmad bin Sa'id pernah ansyada mengucapkan beberapa bait syair li ba'dhil udaba. Bait-bait syair itu adalah karya dari salah seorang al-adib, ahli adab, seorang pendidik. Bait-bait syair itu berbunyi, ra'aitul ilma sahibuhu syarifu wa in waladathu aba'u li'amu wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzim qadrahul qawmul kiramu wa yatba'unahu fi kulli amrin kara'id ba'ni tatba'uhu siwamu wa yuhmalu qawluhu fi kulli ufuqin wa man yakun 'aliman fahuwal imamu falaula al-'ilmu ma sa'idat nufusu wala 'urifa al-halalu wala al-haramu fabil 'ilmi an-najatu min al-makhazi wa bil jahli al-madhallatu war-raghamu huwa al-hadi ad-dalilu ila al-ma'ali wa misbahun yudhi'u bihi adh-dhulamu كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام وفي رواية أخرى وإن طلابه حق على من له أقل وليس به سقام فإما عالما تغدو وإما إلى التعليم يخرجك احتدام وسائر ذلك من لا خير فيه ومن يك عالما فهو الإمام كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. Pada bait-bait syair ini, Al-Adib, yaitu pendidik tersebut, mengucapkan, saya menyaksikan sendiri dan yakin bahwa orang yang berilmu itu mulia. Walaupun dia dilahirkan dari keturunan yang rendah. Walaupun dia berasal dari keturunan yang rendah, maka dia akan menjadi orang mulia. Sebagai contoh, Sadatu Tabi'in, para pemimpin atau tokoh Tabi'in, kebanyakan dari mereka minal mawali, keturunan budak. Keturunan budak. Dan ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Mengapa demikian? Karena seseorang yang terbiasa terdidik dengan satu bentuk sifat atau akhlak, maka akan sulit untuk dihilangkan. Maka akan sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan mawali, artinya orang-orang yang asalnya keturunan budak, tentu berbeda dengan kebiasaan orang-orang yang merdeka dari kalangan orang-orang yang mulia dan bangsawan. Namun Allah Subhanahu wa taala yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah untuk siapapun yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Maka barang siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ilmu dan hikmah itu adalah keutamaan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang dikehendakinya. Sehingga orang yang mencari kemuliaan dari Allah tidak selalu mendapatkannya. Dia harus termasuk dari golongan man yasha, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qaumul kiramu. Laysa adalah adatun nafi. Laysa adalah adatun nafi. Fi'il madhi, tetapi menunjukkan apa ya ikhwan? Nafi. Dalam pelajaran kana wa akhwatuha, di antara akhwatu kana adalah zala yazalu. Ya. Zala yazalu. Zala yazalu berfungsi sebagaimana fungsi kana dengan satu syarat. Apa syaratnya? Harus didahului dengan nafi. Maka yazalu di sini, laisa yazalu itu sama dengan la yazalu. Sama dengan la tazalu. Maka apa arti laisa yazalu? Akan senang, senang biasa terus begitu, tidak akan pernah putus. Baik. Kata Al-Adib, sang pendidik ini, dan ilmu itu akan selalu meninggikan derajatnya. Ilmu itu akan selalu meninggikan derajatnya. Sampai pada keadaan di mana orang-orang yang mulia akan mengagungkan kedudukannya. Wa yatba'unahu fi kulli amrin. Demikian juga kaum muslimin akan menjadi pengikutnya dalam setiap hal. Kara'id ba'ni tatba'uhu siwamu. Sebagaimana seorang penggembala kambing, tentu akan diikuti oleh gembalaannya. Siwam adalah gembalaannya. Wa yuhmalu qawluhu fi kulli ufukin. Setiap ucapan, pernyataan, fatwanya akan dibawa, dimuliakan di setiap tempat. Wa man yakun aliman fahuwal imamu. Maka barang siapa yang menjadi alim, dialah yang patut dikatakan sebagai seorang imam. Falaulal ilmu ma sa'idat nufusu. Kalau bukan karena ilmu, tentu manusia itu tidak akan bahagia. Wala urifal halalu walal haramu. Kalau bukan karena ilmu, tidak mungkin halal dan haram itu bisa diketahui. Fabil ilmin najatu minal makhazi. Maka hanya dengan ilmu seseorang akan mencapai keselamatan dari kerendahan. Wabil jahlil madzallatu warragamu. Karena kejahilan seseorang akan mendapatkan kehinaan, demikian juga kebinasaan. Huwal hadid dalilu ilal ma'ali. Ilmu adalah petunjuk. Ilmu adalah pembimbing yang akan mengantarkan seseorang pada kedudukan-kedudukan yang tinggi. Wa misbahun yudhi'u bihi dhalamu. Ilmu adalah cahaya dan pelita yang akan menerangi kegelapan malam. Kadzaka 'anir rasuli ata 'alaihi. Demikianlah semua ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ata 'alaihi minallahi tahiyatu wassalamu. Semoga pujian dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain disebutkan, wa inna tilabahu haqqun 'ala man. Sesungguhnya mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang lahu aqlun wa laysa bihi saqamu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Haqqun itu artinya kewajiban. Sesungguhnya mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang punya akal. Wa laysa bihi saqamu. Dan dia tidak memiliki penyakit. Fa imma 'aliman taghdu, maka pilih salah satu. Menjadi alim, taghdu, engkau menjadi alim. Wa imma ila ta'lim, atau engkau belajar. Yukhrijuka ightinamun. Tentunya kemenangan ightinam itu kan ghanimah. Kemenangan. Sesuatu yang didapatkan dengan sempurna. Wa sa'iru dzalika man la khaira fihi. Wa man yaku 'aliman fa huwal imamu. Dan semua hal yang disebutkan di atas, tentu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak punya kebaikan. Dan barang siapa yang menjadi alim, fa huwal imamu. Dialah yang patut dikatakan sebagai seorang imam. Kadzaka 'anin nabi ata 'alaihi minallahi tahiyatu wassalamu, sama dengan di atas. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr, wa hadhihi al-abyatu nasabaha ba'dun nasi ila Mansur ibn al-Faqih wa laysat lahu. Bait-bait syair di atas ini oleh sebagian orang dinisbahkan kepada Mansur ibn al-Faqih, padahal bukan karya beliau. Wa innama hiya li Bakr ibn Hammad sahihah. Tetapi bait-bait syair di atas sebenarnya adalah karya Bakr bin Hammad, dan ini sahihah. Wa ansyadnaha anhu jama'atun. Wa ansyadnaha anhu jama'ah. Dan beberapa orang telah menyampaikan bait-bait syair ini kepada kami. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya untuk membahas atau memahami, bisa mengerti nilai dari bait-bait syair ini, haruslah orang yang memiliki zauq. Zauq itu selera rasa, cita rasa. Adapun yang belum sampai pada tingkatan mempelajari syair, maka ketika membaca bait-bait syair seperti ini seakan-akan sesuatu yang sulit atau tidak bernilai mungkin. Nah, berbeda dengan orang yang telah mempelajari nahwu, mempelajari sharaf, kemudian sedikit mengerti tentang sastra Arab. Mengerti tentang sastra Arab, nah, adalah sebuah kemuliaan. Adalah sebuah na'am barakallahu fikum, kelebihan secara tersendiri. Semenjak zaman jahiliyah sampai hari ini, ketika seseorang itu bisa menyampaikan isi hatinya dalam bentuk bait-bait syair. Ini satu kelebihan secara tersendiri. Karena tidak setiap orang bisa mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk bait-bait syair. Dan di zaman dahulu bait-bait seperti ini dilagukan. Yang saya maksud dilakukan di sini adalah diberi nada, disenandungkan. Ra'aitul ilma sahibuhu syarifu wa in waladathu aba'u li'amu. Salah satunya seperti itu. Dan ini yatafakharuna bainahum. Satu suku itu akan membanggakan penyairnya. Nah, membanggakan penyairnya. Mungkin nah barakallahu fikum yang teman-teman dari Sumatera Barat paham, ya kan? Kalau ada acara ngambil manten pengantin laki-laki, pengantin perempuan ya. Kan adalah satu menjadi satu kebanggaan. Iya begitu Abu Muslim. Satu kebanggaan. Dari keluarga ini membacakan pantun yang sana dibalas. Begitu. Demikian orang Jawa. Orang Jawa, kalau orang Jawa, saya berbicara tentang kebiasaan, bukan boleh atau tidaknya. Kebiasaan orang Jawa biasa pakai tembang-tembang macaopat, dadang gulo atau mijil atau apa lagi Mas Agung, apa lagi saya siap megatruh itu bait-bait syair Jawa untuk menyenandungkan kesedihan, ya kan? Jadi dari bahasa megat ruh, megat itu pisah, ruh itu ruh, jadi megatruh. Tapi di pondok ini tidak diajarkan teman-teman Jawa. Hanya sekedar wawasan saja. Seperti yang dibaca oleh Ibnu Hamzah tadi malam. Iya. Ketika Bani Bakar berkhianat. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Uyainah bin Hisan. Masih ingat gak? Top. Masih ingat? Tadi malam sama-sama kita mendengar. Jadi Nabi Muhammad SAW mengutus Uyainah bin Hisan. 50 penunggang kuda untuk menghukum suku tersebut yang telah melanggar perjanjian. Maka 16 orang tertangkap laki-laki, 6 orang tertangkap laki-laki, yang 10 perempuan dan anak-anak ditangkap. Setelah itu dibawa ke Madinah menemui Nabi Muhammad alaihi salam. Maka para pemimpin, artinya tokoh dari kabilah tersebut datang menemui Nabi Muhammad alaihi salam meminta agar tawanan tersebut dilepaskan. Tetapi sebelum dilepaskan, mereka 10 orang utusan dari kabilah tersebut menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan ahli syair, demikian juga ahli pidato. Artinya untuk menunjukkan bahwa pada saat itu kecakapan dalam berbicara, demikian juga kemampuan untuk mengungkapkan isi hati dalam bentuk bait-bait syair, ini adalah sebuah kebanggaan, punya nilai lebih. Maka mereka mengajukan ahli pidatonya berbicara dengan bahasa yang paling fasih tentunya. Maka Nabi Muhammad alaihi salam menunjuk siapa? Thabit bin Qais bin Syammas. Ternyata pembawaan Thabit bin Qais bin Syammas, bahasa yang beliau pilih, demikian juga intonasinya, diakui oleh 10 orang perwakilan dari kabilah tersebut. Kami mengaku kalah. Setelah itu ahli syairnya dimajukan. Kemudian Nabi Muhammad AS mengajukan ahli syair yang berikutnya. Nah, akhirnya mereka dalam hal ini mengakui kelebihan kaum muslimin. Dan pada saat itu juga mereka masuk ke dalam Islam menjadi kaum muslimin. Nah, artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemampuan untuk barakallahu fikum, memahami. Demikian juga menilai kelezatan kata-kata dalam bait syair itu adalah satu hal yang sangat berharga, sehingga pada saat itu mereka masuk dalam Islam. Di zaman jahiliyah ada sebuah sayembara setiap tahun sekali. Sayembara membuat bait syair yang kita kenal dalam sejarah atau dalam ilmu nahwu dikatakan sebagai al-mu'allaqat as-sab'u. Al-mu'allaqat as-sab'u. Artinya tuan rumah yaitu orang-orang Quraisy membuka sayembara untuk dipilih 7 penyair terbaik dalam setiap tahunnya. Kemudian ketujuh penyair karya syair tersebut akan digantungkan di Ka'bah. Al-mu'allaqat as-sab'u akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Nah, Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus dengan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di zaman itu, di zaman jahiliyah, orang-orang musyrikin, baik itu di Mekah atau di luar Mekah, mereka menentukan derajat seseorang itu dengan kemampuan dan kefasihan di dalam berbicara. Nah, kemampuan dan kefasihan di dalam berbicara. Thayyib. Dan tentunya kita harus jujur dan berterus terang bahwa kita masih belum bisa merasakan manisnya membaca atau mengucapkan bait-bait syair. Qala rahimahullah. Wa qala ibnul mubarak. Qala li Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id. Ma yuradu Allahu 'azza wa jal bi syai'in afdal min talabil 'ilm. Wa ma tulibal 'ilmu fi zamanin afdal minhu al-yawm. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada satupun perkara yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu lebih baik daripada mencari ilmu. Tidak ada yang lebih baik daripada mencari ilmu. Dan ilmu itu tidaklah dicari pada suatu saat, pada suatu masa dan lebih baik daripada hari ini. Kenapa hal ini disebutkan Sufyan ats-Tsauri? Di zaman Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ilmu mulai ditinggalkan. Ilmu itu mulai ditinggalkan. Sehingga Sufyan ats-Tsauri mengatakan, tidak ada masa di mana kita mencari ilmu lebih baik daripada saat ini, hari ini. Karena Sufyan ats-Tsauri rahimahullah membandingkan keadaan kaum muslimin di masa beliau dengan keadaan kaum muslimin sebelum beliau. Semangat mulai turun. Demikian juga ulama semakin sedikit. Maka beliau mengatakan pada hari ini mencari ilmu itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang sebelumnya pada satu sisi. Maka tentunya pada saat-saat yang seperti ini ikhwati fiddin, kita pun mengatakan wa ma tulibal ilmu fi zamanin afdal minhu al-yaum. Tentu pada masa kita ini mencari ilmu itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Pada satu sisi, apabila dilihat dari semangat dan jumlah kaum muslimin yang ingin mencari ilmu, semakin sedikit maka semakin baik. Nah, semakin sedikit maka semakin baik. Sebagaimana amalan-amalan sunnah semakin ditinggalkan ketika seseorang mengamalkannya maka semakin baik. Karena dia tetap menghidupkan sunnah, karena dia masih menjaga pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, wa an Abdul Razzaq qala sami'tu Sufyan yaqulu li rajulin min al-Arab waihakum utlub al-ilma fa inni akhafu an yakhruja al-ilmu min indikum fayasiru ila ghairikum fa tuzalluna utlubu al-ilma fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah kepada salah seorang dari keturunan Arab, celaka kalian, carilah ilmu, karena sesungguhnya saya khawatir ilmu itu akan hilang dari sisi kalian, lantas ilmu itu akan berpindah kepada selain orang Arab, maka kalian pun akan menjadi orang yang hina. Carilah ilmu, karena ilmu itu adalah kemuliaan di dunia juga sekaligus kemuliaan di akhirat. Jadi Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau seorang Arab, di dalam azhar ini menjelaskan bahwa orang Arab itu menjadi mulia karena ilmu. Memang jinsul Arab afdal min jinsi ghairihim, secara umum memang orang Arab itu lebih baik daripada orang selain Arab secara umum, tetapi afradan per individu banyak sekali orang ajam yang lebih baik daripada sekian banyak orang Arab. Apa yang dikhawatirkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah benar-benar terjadi. Terutama di zaman keemasan kitabatul ahadith. Pada masa-masa keemasan hadith itu ditulis. Pada masa Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, semuanya adalah orang ajam. Semuanya orang ajam. Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, semuanya orang ajam. Ad-Darimi, orang ajam. Semuanya orang ajam. Itu di zaman keemasan Kitabatul Hadis. Artinya di masa semangatnya kaum muslimin untuk mencatat dan menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri benar-benar terjadi. Sehingga menjadi sebuah keistimewaan tersendiri apabila seorang ulama itu berasal dari Quraisy. Berasal dari Quraisy. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah benar-benar ditinggikan dan dimuliakan. Karena selain beliau seorang alim, seorang ulama, beliau pun berasal dari mana? Quraisy Al-Matlabi. Quraisy Al-Matlabi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan saya bacakan beberapa riwayat dari para ulama yang terkait dengan hal ini. Artinya nasihat dari para ulama dan sikap mereka kepada kaum muslimin yang tidak memiliki semangat untuk mencari ilmu. Satu. Demikian juga sikap para ulama kepada kaum muslimin yang tidak menjaga semangat untuk mencari ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan, qala wa hadza amrun ma'lumun indal khasi wal 'am. Ilmu itu akan meninggikan derajat seseorang adalah satu perkara yang telah diketahui bersama secara umum dan secara khusus. Qala al-A'mash, inni la ara syaikha la yarwi syai'an minal hadith fa'ashtahi an al-tumahu. Ini sikap para ulama ahlul hadith. Kata Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, sesungguhnya apabila saya melihat orang tua, sesungguhnya apabila saya melihat orang tua yang tidak meriwayatkan satupun hadis Nabi. Artinya ada orang muslim yang tidak punya riwayat hadis untuk menunjukkan dia tidak punya semangat ilmu. Kata Al-A'mash fa ashtahi an al-tumah, saya ingin menampar pipinya. Saya ingin menampar pipinya. Ini zaman Al-A'mash rahimahullah. Wa qala Abu Muawiyah sami'tu Al-A'mash yaqul, man lam yatlub al-haditha ashtahi an asfa'ahu bina'layya. Kata Abu Muawiyah, saya pernah mendengar Al-A'mash rahimahullahu ta'ala menyatakan, barang siapa yang tidak mencari hadith, maka saya ingin menamparnya dengan kedua sandalku. Ini sikap para ulama kepada orang-orang yang tidak semangat untuk mencari ilmu, terutama ilmu hadith. Wa qala Atham ibn Ali, sami'tu al-A'mash yaqul, idza ra'aita asy-syaikha lam yaqra' al-Qur'an wa lam yaktub al-hadits fasfa' lahu fa innahu min syuyukhil qamra. Kata Atham bin Ali, saya pernah mendengar Al-A'mash mengatakan, apabila engkau melihat orang tua tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak meriwayatkan hadis, tampar pipinya. Karena orang tua itu termasuk syuyukh al-qamra. Orang tua qamra. Qala Abu Salih, qultu li Abi Ja'far, ma syuyukhul qamra? Kata Abu Salih, saya bertanya kepada Abu Ja'far, apa yang dimaksud dengan orang tua qamra? Kata beliau, syuyukhun dahriyun yajtami'una fi layalil qamar yatadzakaruna ayyaman nas wa la yuhsinu ahaduhum an yatawadda'a lis-shalah. Yang dimaksud dengan orang tua qamra adalah orang-orang tua yang dahriyun, orang-orang tua yang selalu memikirkan waktu, masa mereka berkumpul di malam-malam yang terang dengan cahaya bulan untuk mempelajari sejarah manusia. Padahal tidak ada seorang pun di antara mereka yang bagus dan benar wudhunya untuk sholat. Jadi qamra itu berasal dari qamar. Jadi qamra itu itu berasal dari Qamar. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri idza ra'a asy-syaikh lam yaktubil haditha qala la jazakallahu khairan 'anil Islam. Sufyan Ats-Tsauri apabila melihat orang tua tidak bisa atau tidak mengerti ilmu hadis, beliau mengatakan la jazakallahu khairan 'anil Islam. Mudah-mudahan Allah tidak membalas untukmu kebaikan dari Islam. Wa qala al-Muzani, murid senior al-Imam Syafi'i, kana Syafi'i idza ra'a syaikhan sa'alahu 'anil hadithi wal fikhi fa in kana indahu syai'un wa illa qala lahu la jazakallahu khairan an nafsika wala 'anil Islam qad dhayya'ta nafsak wa dhayya'ta al-Islam. Kata al-Muzani, kebiasaan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah apabila melihat orang tua maka al-Imam Syafi'i akan menanyakan hadis dan fikih kepada orang tua tersebut. Lihat orang tua ketemu, tanya hadis Nabi, tanya tentang fikih Islam. Fa in kana indahu syai'un, kalau bisa menjawab tentang ilmu hadis atau fikih, al-Imam Syafi'i akan mendoakan kebaikan. Wa illa, kalau orang tua itu ternyata tidak punya ilmu hadis, tidak punya ilmu fikih, maka Imam Syafi'i akan mengucapkan la jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. An nafsika wala anil Islam, dari dirimu demikian juga dari Islam. Qad dhayya'ta nafsak, karena engkau tidak mengerti ilmu hadis, tidak mengerti fikih, maka engkau telah menyia-nyiakan dirimu sendiri. Wa dhayya'ta al-Islam, dan engkau telah menyia-nyiakan Islam. Artinya, seorang muslim yang tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis dan ilmu fikih, maka madharatnya itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri, tetapi dia telah merusak dan menghancurkan Islam. Karena dia seorang muslim. Islam ini akan terjaga dan tegak dengan ilmu hadis dan ilmu fikih. Sebagaimana sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, tentu ada pondasinya. Demikian juga Islam, pondasinya adalah fikih dan hadis. Apabila penghuninya, yaitu kaum muslimin, tidak menjaga hadis dan fikih, maka sama artinya dia tidak menjaga pondasi Islam itu sendiri. Qala rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana ba'du khulafa'i Bani Al-Abbas yal'abu bi syatranj. Ada salah seorang khalifah dari Bani Abbas yang kebiasaannya bermain catur. Fasta'zana 'alaihi 'ammuhu fa'adzina lahu wa ghatta ruk'ah. Sedang asik bermain catur, ternyata ada seorang pakdenya, pakde itu bapak gede, om ya, masuk minta izin bertemu. Maka khalifah tersebut memberikan izin, lalu papan catur itu ditutup, berhenti main catur, disimpan. Falamma jalasa qala lahu, setelah pamannya masuk, yang namanya am itu lebih tua tentunya, kakak dari ayah, orang tua, minta izin ketemu khalifah, masuk silakan. Setelah orang tua itu duduk, kata khalifah itu, ya ammi hal qara'ta al-Qur'an, paman, kamu bisa baca Al-Qur'an? Qala la, enggak bisa. Qala fa hal katabta syai'an minas sunnah, apakah engkau menulis hadis sunnah? Jawab pamannya, tidak. Qala fa hal nadharta fil fikhi wa ikhtilafin nas, apakah anda wahai pamanku mempelajari fikih dan ikhtilaf fikih di antara kaum muslimin? Kata pamannya, enggak tuh. Qala fa hal nadharta fil arabiyyati wa ayyamin nas, wahai paman, apakah engkau menguasai ilmu Arab dan sejarah? Qala la, kata pamannya, tidak. Faqala al-khalifatu ikshifir ruk'ah, setelah selesai tanya jawabnya dan semua dijawab dengan tidak, kata khalifah, buka lagi papan caturnya. Thumma atama al-la'ba, setelah itu melanjutkan permainan tadi. Tadi kan di cancel. Sekarang ini try again. Lanjutkan. Wa zala ihtishamuhu wa haya'uhu minhu. Akhirnya rasa malu dan pekeuhnya tadi hilang. Karena ternyata paman yang lebih tua enggak ngerti apa-apa. Semula kan pamannya minta izin, malu kan. Masa pamannya orang tua masuk, bermain catur. Tutup caturnya, terus ditanya, bisa baca Al-Quran? Enggak. Mengerti tentang ilmu hadis? Enggak. Faham tentang fikih? Enggak. Bahasa Arab dan sejarah? Enggak. Ya sudah kalau gitu, lanjutkan main catur. Faqala lahu mula'ibuhu ya amiral mu'minin. Takshifuna wa ma'ana man tahshamu minhu. Qala uskut fama ma'ana ahad. Lawan main khalifah mengatakan, ya amirul mu'minin, ya amirul mu'minin, Anda memerintahkan kami untuk membuka lagi papan catur. Padahal ada di antara kita orang lebih tua yang seharusnya Anda segan dengan dia. Kata khalifah, uskut, diam. Fama ma'ana ahad, tidak ada orang lain sama kita. Artinya orang tersebut tidak dianggap. Pamannya sendiri tidak dianggap. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza li'annal insana innama yatamayyazu an sa'iril haywani bima khussa bihi minal ilmi wal aqli wal fahmi. Kenapa khalifah Bani Abbasiyah tersebut bersikap seperti ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena manusia itu hanya akan bisa dibedakan dari hewan dan binatang dengan ilmu, akal dan pemahaman. Fa idza adima dzalika lam yabqa fihi illa al-qadrul mushtarak bainahu wa bainas sa'iril hayawanat. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya akal, tidak punya pemahaman, maka tidak ada yang tersisa kecuali sifat-sifat yang sama dimiliki antara manusia dengan hewan. Wa huwal hayawaniyah al-bahimiyah. Wa mithlu hadza la yastahi minhu an-nas wa la yamna'una bihadratihi wa syuhudihi mimma yustahya minhum man min ulil fadli wal ilmi. Orang yang seperti ini, yang tidak punya ilmu, yang tidak punya akal dan tidak punya pemahaman tentang Islam, maka orang tidak akan malu, tidak akan segan, tidak akan pekewuh, walaupun orang itu ada di sampingnya, ada di sisinya, berbeda dengan orang berilmu dan punya kedudukan. Nah, orang yang punya ilmu dan kedudukan. Ustaz malam ini nginep di rumah kita. Akhirnya gambar-gambar semua, terus awas jangan sampai majalahnya ketahuan Ustaz malu. Majalah bola. Jangan sampai ketahuan kalau kita langganan surat kabar dan koran. Tutup semua, simpel semua, tutup. Karena Ustaz malam ini nginep di sini. Kan gitu. Tapi kalau ternyata dulur sekuatuh datang dari rumah, sudah sampai aja. Gak ada yang ditutup, gak ada yang disembunyikan. Seperti biasa, karena saudaranya ini orang awam. Beda kalau ustadz yang mau nginep, dibersihkan semua. Sesuatu yang kira-kira melanggar syar'i, tutup semua. Ditutup semua. Tapi orang yang tidak punya ilmu, orang ami, akhirnya orang lain pun tidak akan malu. Ini yang dimaksud oleh al-imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Oleh karena itu ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ilmu, demikian juga kesempatan bagi kita untuk menuntut dan duduk di majelis ilmu, jangan dilewatkan begitu saja. Jangan dilewatkan begitu saja. Karena siapapun yang merasa dirinya pandai justru menunjukkan kejahilannya. Itu yang sering disampaikan para ulama. Seseorang yang merasa telah pandai, yang merasa bahwa ilmu yang disampaikan itu telah dikuasainya, menunjukkan kejahilannya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat. Qala Abu Ja'far At-Tahawi, kuntu inda Ahmad ibni Abi Imran, famarra bina rajulun min bani dunya, fanadhartu ilayhi wa shughiltu bihi amma kuntu fihi min al-mudzakarah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, saya pernah duduk di majlisnya Ahmad bin Abi Imran, salah seorang gurunya. Ketika kami sedang belajar agama Islam, ternyata berlalu atau lewat salah seorang dari anak-anak dunia, artinya orang kaya. Maka saya perhatikan orang itu, yang membuat saya melupakan pelajaran yang sedang dibahas. Faqala li, kata guruku Ahmad bin Abi Imran, jadi sedang belajar, orang lewat menunjukkan kekayaan dan kemewahannya. Ini orang yang belajar, lihat terus. Wah, bajunya rapi, kendaraannya bagus, dilihat terus. Kayak dompetnya tebel itu. Padahal bukan karena uangnya banyak, memang terbuat dari kulit tebel, kulit buaya mungkin. Tebel gitu. Nah, tebel, enggak tahu dia kalau uangnya itu hutang kredit dari bank. Mobilnya juga belum lunas. Mobilnya belum lunas. Motornya pinjaman lagi milik kantor. Kata gurunya, "Ka'anni bika qad fakkarta fi ma utiya hadzal rajul minad dunya." Kata gurunya, "Saya yakin kamu sekarang sedang memikirkan tentang dunia yang dimiliki oleh orang ini." Kultulahu na'am. Muridnya jujur. Benar. Betul. Sa'estu guru. Benar. Qala hal adulluka ala khallah? Kata gurunya, maukah kamu saya tunjukkan kepada satu hal, sebuah permisalan begitu. Halaka an yuhawwilallahu ilaika ma indahu minal mal wa yuhawwila ilaihi ma indaka minal ilmi fata'isha anta ghaniyan jahilan wa ya'isha huwa aliman faqira. Kata gurunya, sekarang begini. Kamu senang atau tidak? Kalau seandainya harta yang dia miliki Allah berikan untukmu dan ilmu yang kamu miliki diberikan untuknya. Tentu konsekuensinya setelah itu kamu akan hidup sebagai orang kaya tapi jahil, dan dia akan hidup sebagai orang alim tetapi fakir. Mau tidak? Kata gurunya. Paham ini penyampaian dari gurunya? Mafhum ya? Tergoda lihat dunia gitu. Kata gurunya, begini saja. Bagaimana pertimbanganmu kalau seandainya harta yang dia miliki untuk kamu, kamu jadi orang kaya, dan ilmu yang kamu miliki semuanya hilang, pindah sama orang tersebut. Fakultu ma akhtaru an yuhawwilallahu ma indi minal ilmi ila ma indahu, fal ilmu ghinan bila malin wa izzun bila ashiratin wa sultanun bila rijalin. Maka kata Abu Ja'far At-Tahawi, demi Allah, saya tidak mau memilih ilmu itu dipindahkan dariku, kemudian saya diberi ganti dengan apa yang dia miliki walaupun semuanya. Karena kata Abu Ja'far At-Tahawi, ilmu itu adalah kekayaan tetapi tidak dalam bentuk harta. Izzun bila ashiratin, kemuliaan, kehormatan, tetapi tidak didasarkan dengan jumlah kerabat dan keluarga. Wa sultanun bila rijalin, ilmu itu adalah sebuah sultan, kekuasaan tanpa adanya rijal, aparatur pemerintah, demikian juga pasukan, bukan. Jadi ilmu adalah sebuah kekayaan, demikian juga kehormatan sekaligus kekuasaan. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, la'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an yakuna ad-dunya kulluha li fa'unfiqaha fi sabilillah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, saya lebih memilih untuk mempelajari satu bab ilmu lalu saya ajarkan kepada satu orang muslim daripada dunia seluruhnya saya miliki lalu saya infakkan semuanya di jalan Allah. Artinya begini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membandingkan satu bab ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Itu lebih baik daripada dunia seisinya dimiliki dan semuanya diinfakkan di jalan Allah. Bukan sekedar dimiliki, tetapi dunia dan seisinya itu diinfakkan di jalan Allah, yang jelas-jelas jalan kebaikan, yang pasti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bab dalam ilmu nahwu, bab alamatin nasbi, nanti malam yang dibahas. Bab tanda-tanda nasab. Tanda nasab ada 5. dibahas secara tuntas, tanda nasab ada 5. Setelah itu disampaikan kepada orang lain, ini lebih baik daripada dunia seisinya kita miliki dan kita infakkan di jalan Allah. Dua-duanya sama, diinfakkan di jalan Allah. Yang satu dalam bentuk harta, yang satu dalam bentuk satu bab ilmu. Wallahu a'lam bishawab, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.